warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Yang senantiasa kami muliakan guru kita semua Buya Yahya dan seluruh pendengar radioku di mana saja berada dan juga radio-radio lain yang tentunya sudah merilai di 92,9 FM Cirebon. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Kamis, ya, betul ya, hari Kamis, subhanallah, subhanallah hari Kamis, edisi tanggal 2 Rajab, 1435 Hijriah, ya, hari Jumat, oh ya, hari Jumat, edisi tanggal 2 Rajab, 1435 Hijriah, atau juga bertepatan dengan tanggal 2, ya, bulan Mei, 2014. Subhanallah, lihat lagi jelipet-jelipet nih. Ya, seperti biasa sahabatku di Jumat pagi kita ada di ajangnya atau di zona rumahku surgaku. Subhanallah ya. Bagaimana kita menghadirkan surga di dalam rumah kita. Subhanallah. Dan alhamdulillah di pagi hari ini sudah hadir guru kita, yaitu Buya Yahya. Beliau adalah pemimpin ataupun pengasuh lembaga pengembangan dakwah Al-Bahja. Subhanallah. Dan riad sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doa para pendengar dimanapun berada, semoga para pendengar juga senantiasa dalam sehatan. Amin, amin. Dalam lindungan Allah, rahmat Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah. Dan juga Arian enggak sendirian biasa. Ada Muti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Amrit. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muti kenapa? Biasa. Jogging kalau pagi ya. Sampai jadi penanganan Muti. Sampai tahu hari ini. Itu. Hari Jumat. Iya, setiap Jumat kita pasti belajar ya tentang bagaimana memiliki rumah tangga agar berasa nuansa surga ya. Surga di dalam rumah kita, Muti. Baik, dan untuk kesempatan pagi hari ini untuk sahabatku semuanya dan buat kita semua di sini ya, akan belajar dengan guru kita, Buya, bahwasanya konon katanya kalau orang berumah tangga itu enggak seru kalau enggak ada bumbu-bumbunya ya. Bumbunya apa, Muti? Nah, konon katanya Om, dapat cerita-cerita sih ada percik-percik. Kembang api kan biar seru kan, ada percikannya. Ya, jadi kan lebih meriah. Iya, lebih greget. Lebih greget. Pun dalam rumah tangga juga seperti itu. Ada kalanya ada percikan, pertengkaran, gitu kan? Konflik. Iya. Seperti itu. Dan itu wajar bumbu dalam rumah tangga. Karena orang berumah tangga itu kan dua orang yang memiliki karakter yang berbeda, ya. Terus juga dari lingkungan yang berbeda, pola pikir, didikan yang berbeda, harus menjadi satu kesatuan. Yeah. Jadi menyatukan yang terserak, menyamakan. Menyatukan. Nah, pasti ada bentrokannya. Yeah. Yeah. Tapi tadi jadinya orang bilang itu berantem gitu kan ya. Tapi bagaimana berantem itu menjadi indah. Iya. Yeah. Pagi hari ini tema kita adalah apa, Amret? Ya, berantem itu indah. Indahnya di mana? Nah, kita akan belajar bareng dengan baik, guru Buya, kita. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalawat wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, di seluruh, dimulai dari Cirebon, seluruh Nusantara, atau yang ada di mancanegara yang juga mengikuti acara ini, dari saudara-saudara yang ada di Hong Kong, yeah, kan ada yang di Arab Saudi, dan juga di Singapura, dan juga di beberapa yang ada informasi yang masuk bahwa mereka juga rutin mengikuti acara-acara yang disiarkan radioku yang dirilai oleh beberapa radio dan juga melalui streaming. semua tanpa terkecuali. Semoga Allah senantiasa membimbing kita. Amin, amin. Untuk menggapai keindahan, kebahagiaan dalam hidup di dunia, hingga kelak di akhirat di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang perjuangan di hidup di dunia semuanya adalah perjuangan untuk kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat. Harus ada kesadaran, yang kita cari adalah bukan kebahagiaan di dunia, akan tapi kebahagiaan di akhirat. Maka yang menjadi permasalahan seorang hamba adalah di saat menganggap kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan sesungguhnya adalah kebahagiaan di dunia. Sehingga mereka lupa dan lalai bahwasanya yang dicari adalah kebahagiaan di akhirat. Memang akhirat saat ini adalah belum kita rasakan, akan tapi harus kita yakini keberadaannya. Adapun kebahagiaan di dunia itu adalah muqaddimah, itu pembuka aja, Bu. Pembukaan kebahagiaan di akhirat. Maka berusaha untuk bisa berbahagia. Dan bahagia itu ukurannya adalah hati yang kenal Allah, yang puas dengan apa yang Allah bagikan kepadanya. Bukan ukurannya tumpukan uang, gedung megah, mobil mewah, dan seterusnya. Karena kebahagiaan bisa dirasakan oleh seorang fakir yang ada di pinggir sawah, yang kerjaannya setiap hari hanya pergi berkebun ke sawah, akan tapi yang ada adalah candaria. Duka di saat orang yang dicintainya misalnya menemukan satu musibah. Akan tapi duka karena cinta adalah bukan duka yang sesungguhnya. Barangkali kita harus meninggal sisi ini kalau judulnya mengagetkan, kalau memang berantem itu indah. Tentunya tidak ada berantem itu yang indah. Akan tapi kadang namanya manusia itu hawa nafsu ya. Sehingga kadang-kadang kita dikuasai hawa nafsu, hingga terjadi konflik kepada dengan pasangan. Akan tapi semua bisa menjadikan semuanya indah, termasuk kekurangan nafkah. Kekurangan nafkah itu jika dibungkus dengan cinta yang sesungguhnya, itu akan menjadi indah. Misalnya seorang istri yang menemukan suaminya begitu capeknya mencari nafkah. Sampai mungkin tidak mencukupinya. Lihat, bagaimana makna cinta itu hadir. Cinta akan menghantarkan kepada wanita tersebut untuk merasa terenyuh dan penuh kasih. Melihat perjuangan sang suami yang bekerja seperti itu, akan tapi hanya mendapatkan sesuatu yang sedikit. Sehingga kekurangan yang semestinya menjadi bahan tuntutan, ternyata bisa berubah menjadi bahan penggugah hati. Hidup terenyuh, rasa kasih sayang bertambah. Karena suami berjuang dan bekerja. Ia berusaha dan berusaha. Akan tapi tetap saja yang Allah beri, berapa? Sedikit. Sedikit. Berbeda kalau suami tidak kerja, mungkin akan membuat masalah dalam rumah tangga. Suami sudah berusaha kerja keras, meres keringat, banting tulang. Akan tapi ternyata yang didapat adalah tetap kurang. Kurang. Lihat. Mestinya hal-hal semacam ini, bagi seorang yang kenal dunia cinta dengan hatinya, bukan kalimat yang diumbar. Maka seorang yang mencintai dengan segala kekurangan orang yang dicintainya itu justru akan menimbulkan rasa di dalam hati, rasa terenyuh. Jadi sebetulnya kelemahan pasangan di dalam berjuang bukan yani, itu adalah seperti pesan-pesan cinta yang dikirim kepada hati orang yang mencintainya. Sehingga di saat melihat kekasihnya merasa sakit, ia akan merasa tumbuh rasa kasih semakin, ya kan? Di saat susah ikut susah, ya kan? Itu kan diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi iman itu pun sendiri ada hubungannya dengan cinta yang di tandai dengan kalau orang yang kita cintai bergembira, tentu kita akan ikut gembira. Bergembira. Dalam riwayat lain, kalau susah kita ikut susah. Ya, seperti itu merasakan. Ini makna. Sekarang bayangkan seorang istri yang menemukan suaminya kerja keras, meres keringat, banting tulang. dengan gaji yang kurang, ternyata sampai di rumah yang keluar adalah kalimat yang menyakitkan. Gimana bisa cukup dengan gaji semacam ini? Dia adalah manusia yang tidak pernah kenal cinta dan tidak pernah kenal keindahan. Dipikir keindahan adalah ukuran materi yang ditumpahkan di pangkuannya. Ini adalah suatu kebodohan tentang cinta. Dan inilah problem di atas problem sebetulnya. Sehingga hubungan dengan sesama hanya hubungan kebutuhan. Kalau sudah hubungan sesama, hubungan kebutuhan, ini adalah musibah berat. Sehingga tidak akan ada puas. Lihat, alangkah banyak suami yang menjadi budaknya sang istri. Yang dicari adalah uang, uang, uang, uang, uang. Mana keindahan? Nah, artinya orang belum bisa menjadikan satu permasalahan ini adalah sebagai penyubur makna cinta itu. Sama yang dibahas saat ini, berantem. Bagaimana? Seharusnya kita harus cermati, kenapa kita harus bermasalah dengan pasangan kita? Apa sih? Mungkin seorang suami marah kepada istrinya karena misalnya tidak pakai kerudung, atau sholat terlambat dan sebagainya. Mungkin saat itu karena istri lagi dalam keadaan sakit gigi atau menjelang mens, sehingga psikologinya juga terganggu. Sehingga di saat ditegur yang terjadi adalah jawab emosi sensitif, sehingga marah padahal diingatkan untuk kebaikan. Nah, sekarang harus kita baca, mulai dari jangan dibaca ke problemnya, keributannya saja. Tetapi hendaknya dari semuanya kembali kepada kenapa kok saya ribut tadi. Nah, kita cari kenapa kok saya harus ribut, sehingga memahami sebab keributan itulah nanti yang akan bisa menyadarkan seorang suami. Saya mengingatkan istriku, ternyata dia tambah marah. Iya. Ya kan, kenapa dia tambah marah? Marah. Seharusnya seorang suami harus sadar kenapa kok dia harus marah. Iya. Biarpun yang diingatkan adalah sebuah kebenaran. Maka saat seperti itu seorang suami berkata mungkin, aduh, saya ngomong salah. Saya terlalu buru-buru karena istriku lagi sakit gigi atau lagi menjelang men dan sebagainya. Sudah saya paham kebiasaan istriku tuh setiap menjelang men tuh suka marah-marah. Saya lupa mengingatkan dengan cara yang seperti itu. Apa yang dihasilkan dari renungan ini? Memahami pasangan berarti ya? Setelah memahami, apa hasilnya kira-kira? Seorang suami akan merasa dia bersalah. Maka apa yang ia akan bergegas untuk minta maaf. Satu sisi. Jadi kembali kepada sebabnya itu sendiri. Setelah itu apa? Minta maaf. Dan itu adalah keindahan. Jadi problem itu sendiri ternyata jangan dilihat problem sebab berantem. Kalau lihat orang kan berantem tidak indah. Sama seorang istri, seharusnya segera biasakan untuk menarik kembali kepada sebab permasalahan. Jangan permasalahan dilihat sebagai permasalahan saja, sehingga akan menimbulkan permasalahan baru. Misalnya, oh, kamu keras, kamu mengangkat suara, kamu begitu. Lihat, kenapa kalau suami mengangkat suara tadi? Kenapa istri kan tiba-tiba marah? Coba kita biasakan untuk berhenti sejenak mencari sebabnya. Kenapa? Kemudian sang istri pun seharusnya tahu kenapa kok suaminya kok ngomong keras. Mungkin terlalu bersemangat untuk menyelamatkan istrinya karena ia melakukan satu yang haram atau dosa atau melakukan kesalahan, ya kan? Maka membiasakan kita untuk mencari sebab sebuah pertikaian. Termasuk misalnya, jika ada seorang suami, misalnya marah kepada seorang istri yang, mohon maaf, ini sering terjadi. Tiba-tiba bersapaan di tengah jalan dengan orang lama, mungkin zaman sekarang kan ya. Semoga Allah menjaga anak-anak kita tidak terjerumus dalam pacaran dan sebagainya. Ini pernah terjadi seperti itu. Seorang suami tiba-tiba marah kepada istrinya yang tiba-tiba ngomong dengan seorang laki-laki. Dan laki-laki itu adalah laki-laki masa lalunya, pernahnya kisah semacam itu. Akhirnya marah dan sebagainya, dan sang istri tersinggung berat. Karena waktu itu marahnya sang suami adalah bukan di tempatnya. Marah dan marah berat. Sehingga terjadilah konflik. Sampai sang istri tiba-tiba tercetus kalimat, kalau begini tinggalkan saja saya. Yang dipahami oleh sang suami, iya, kamu ingin saya tinggalkan karena ingin ngejar dia kan? Nah, subhanallah. Setelah kita duduk bersama, saya tanya kepada laki-laki tersebut, waktu dia ngomong dengan dia itu apakah ada tanda-tanda kedip mata atau gimana? Enggak, bu, cuma nyapa, pak gimana, baik, gitu. Loh, kenapa kamu cepat emosi semacam itu? Apakah dia komunikasi di belakangmu telepon dengan kalimat mesra dan sebagainya? Oh tidak Bu ya. Ya kenapa dengan seperti itu kok? Ya wajar karena pernah kenal barangkali, kenal dan semakin baik. Nah ini karena ini kemudian sisi lain wahai ibu, kenapa kok suamimu seperti itu? Apakah kamu tidak tahu kalau itu maknanya cemburu? Tidak tidak ingin kamu dimiliki oleh orang lain cuma. Iya. Ini dia memahami juga Fahmi ya Bu ya. Cuman karena waktu itu ngomongnya suami saya keras sekali. Suami yang ngomong karena saya kebayang-bayang masa lalu. Jangan-jangan nih, Mbak. Nih, sebetulnya ini kan bumbu keindahan artinya apa? Iya. Suami itu sebetulnya sangat cinta kepada kamu. Sehingga sampai saking takutnya kamu, kehilangan kamu. Coba kamu pahami makna ini. Iya Bu ya, tapi waktu itu ngomongnya kasar. Ya, karena memang gelora cinta itu bisa memberontak di mulut menjadi ngomong kasar, bisa di tangan menjadi memukul kadang. Menjaga jangan sampai lepas kan gitu. Jadi karena begitu kuatnya desakan cinta itu lebih dari segalanya, sehingga orang bisa rela lapar, rela ini, rela mati bahkan demi cinta itu. Nah, kemudian sang istri merasa tersinggung dengan kalimat tersebut. Iya. Waktu ngomong pisah itu mungkin karena merasa omongan sang suami itu biarpun sedikit akan terasa kasar sekali. Ya, jadi setelah itu terus gimana Bu ya? Ya kami himbau kepada suami tetap harus menjaga istri. Akan tapi menjaga sendiri jangan terlalu sampai derajat hanya sapaan saja. Kalau sudah dan para istri hendaknya menjaga tidak benar-benar ini urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma sapaan karena ketemu di tengah jalan dan pernah kenal loh ya. Misalnya kok dan bukan saja kenal dan kita bukan teman sekolah sama-sama. Teman sama teman sekolah sebetulnya. Ini sama-sama teman sekolah. Itu kok langsung marah? Kan enggak mungkin. Coba dia bagaimana baik selesai? Nah, jadi kalau kita cermati semuanya itu adalah suamimu tuh ngomong keras itu karena saking cintanya kepadamu. Jadi kamu jangan emosi. Nah, dan ini paham. Dan artinya apa? Dan seorang istri pun di sisi lain harus paham bahwasanya teguran-teguran suami itu karena cinta. Kemudian sisi lain, seorang suami itu di dalam menyikapi kecemburuannya sendiri harus ada bijak ya. Karena kadang sesuatu yang tidak bijak itu paling tidak, kalaupun tidak mengurangi cinta, itu akan merubah kemesraan. Tidak mengurangi cinta. Merubah kemesraan akhirnya apa? Ada kecanggungan untuk melakukan sesuatu yang serupa. Ada kecanggungan untuk melakukan keindahan seperti yang pernah dilakukan. Karena apa? Perilaku suamiku berubah. Mungkin cintanya tidak berkurang. Tapi ada sikap yang berbeda. Misalnya tiba-tiba suami bentak begitu. Dan kan, kenapa kok suamiku bentak saya? Kenapa? Seolah-olah hilang kelembutan yang pernah dilakukannya. Tapi sang istri tetap mencintainya. Akhirnya bingung, mencoba melangkah untuk menjadi mesra kembali. Menjadi mesra lagi itu susah. Akan tapi terjadi apa? Mulai ada konflik, dingin. Ada perubahan sikap, perubahan ini. Akhirnya apa? Hal yang demikian itu pun kadang disikapi oleh suami. Kamu berubah kan? Akhirnya problem. Maka yuk, semua yang punya masalah itu lihat ke belakang dengan prasangka baik kepada pasangan ya. Kecuali memang ada pelanggaran terang-terangan, itu pun ternyata tidak harus dengan kekerasan. Na'udzubillah. Semoga semuanya menjaga hati dan takutlah kepada Allah. Misalnya seorang suami menemukan istrinya benar-benar melakukan kesalahan, misalnya terlanjur ngomong yang enggak baik atau ngomong yang menyakitkan atau mungkin dengan teman lamanya ternyata masih ada ini, maka hendaknya bicara baik-baik. Jangan dengan emosi, karena kenallah, ketahuilah kalau dengan emosi yang ada adalah apa? Yang ada adalah kurang simpati atau kurangnya nilai kebijakan dari yang suami itu sendiri. Maka baik-baik. Kalau sudah pada batasnya, ketahuilah. Kalau sudah pada batasnya, na'udzubillah, kalau pelanggaran syariat, na'udzubillah, sampai ada perempuan hina, ahli neraka, busuk, kotor, sudah punya suami ternyata matanya jelalatan, yang dibicarakan dalam laki-laki lain adalah perempuan hina dan tidak pantas di dalam rumah tangga seorang menjadi ibu yang mulia. Nah, maka menjadilah wanita yang mulia. Akan tapi yang namanya manusia mungkin ya kepleset dan sebagainya. Akan tapi yuk kembalikan dengan keindahan. Jadi intinya problem segala permasalahan jangan sampai permasalahan itu adalah menjadi benih. Akan tapi anggap saja permasalahan itu adalah sudah tuntas seperti pohon yang sudah tua dan akan mati. Yang di masalah itu permasalahan itu adalah benih. Menimbulkan permasalahan baru lagi, permasalahan-permasalahan sehingga sampai na'udzubillah terjadi perceraian. Akan tapi yuk segala permasalahan itu anggap saja itu adalah seperti sambaran petir kepada sebuah pepohonan ya. Tadi ada konflik sedikit. Hati saya tidak nyaman. Kemudian isinya lalu teradi sudah selesai. Ah, akan tapi setelah itu apa? Bahan. Bahan untuk koreksi. Jadi mati itu nanti. Bahan koreksi. Kenapa kok tadi saya ngomong kasar kepada suamiku? Kenapa kok aku kok tidak paham suamiku kasar pun karena cinta kepadaku terus? Jadi kalau kita kembali mencoba merenungi problem tersebut, maka sangat mudah untuk menjadikan permasalahan terjadi mengakibatkan keindahan, sehingga ada penyesalan. Oh, menyesal, aku menyesal. Dan banyak, termasuk masalah ekonomi, termasuk masalah keluarga besar yang kurang baik misalnya. Itu sangat mempengaruhi sekali. Misal Anda seorang suami ternyata mempunyai seorang abang yang jahat atau ibu yang tidak baik dengan istri Anda. Maka hendaknya Anda menjadikan permasalahan ibumu dengan istrimu adalah sebab keindahan antara engkau dengan ibumu dan engkau dengan istrimu. Lain. Jangan malah menjadikan permusuhan berikutnya. Permusuhan berikutnya. Sehingga Anda menjadi musuh dua orang. Musuh orang tua, musuh istri. Ketahuilah bahwa jika ternyata ibumu itu bermusuhan dengan istrimu, bagaimana di saat engkau dekat dengan istrimu? Anda bisa mewakili atas nama ibundamu untuk meminta maaf. Ya? Dan jangan langsung disalahkan istri. Karena menyalahkan itu sendiri juga perendahan sebetulnya. Kalau mungkin dengan bahasa menuduh mengatakan, karena mungkin kesalahan dari mana? Memang harus kita cari. Anggap saja yang salah adalah ibu. Nah, yang salah ibu, khususnya yang salah ibu, maka besarkan hati sang istri. Katakan kepada istri, ibu adalah tetap ibuku sampai kapanpun. Akan tapi, engkau adalah orang yang sangat aku cintai. Saya seperti makan buah si malakama saat ini. Di sisi lain adalah ibu, di sini adalah engkau. Kalau aku harus memilih, tetap aku milih dua-duanya. Tidak mungkin aku milih. Mana pilih kadang-kadang, milih ibuku atau milih istriku? Tidak. Itu bukan pilihan buat saya. Pilihanku adalah engkau tetap denganku. Jadi satu saat, aku mohon, wahai istriku yang tercinta, aku mohon berikan maaf ibuku. Baiklah. Sudahlah kalau kamu sudah sumpek, tumpahkan amarahmu kepadaku, akan aku terima semuanya. Lah kan begitu. Jangan dikit-dikit tambah marah. Akhirnya kalau istrinya cuek marah itu ya maklum, karena tadi baru disewapin sama mertuanya. Nah, bisa akhirnya sampai di rumah gini-gini. Ah, ini biar dihibur, wahai istriku. Sebab aku istri soleha. Kalau sabar saja, sabar. Jangan membalas, jangan ini, jangan ini kepada ibu. Ibu adalah ibuku. Aku tidak ingin berubah denganmu. Tapi saya tidak kuat. Loh, bukankah aku menguatmu? Lah, suami harus punya makna itu. Jangan kamu itu dengan ibuku begitu. Memang ibu enggak benar, tapi kamu juga. Nah, ini kan menjadikan tertekan seorang istri. Lagi, sisi lain, lihat. Kedekatan dengan istri jangan sampai menjadikan makna lain dari seorang ibu. Sehingga seorang ibu menjadi tambah benci kepada sang menantu, lalu tambah benci kepada sang anak. Maka seorang anak harus bijak, sering datang kepada ibu. Misalnya, kalau ibu tidak terima dengan menantu, bilang ibu, istriku sengaja tidak saya bawa. Karena saya tahu ibu kurang suka dengan dia. Satu hal ibu, aku tidak akan pisah dengan ibu sampai kapan. Tapi suami istrimu itu begini. Dengar saja. Baik ibu. Istri saya seperti itu. Tapi saya kan anaknya ibu. Kan begitu, bisa ngomong begitu. Saya adalah anak ibu. Cerai saja. Baik ibu. Kalau cerai itu urusan saya dengan Allah ibu. Kalau memang istri saya jelek ibu, bukankah itu kewajiban saya untuk membenahi dia, ibu? Kan begitu. Berarti kan membela dia? Tidak, ibu. Ibu nomor satu. Tetap dibesarkan hubungan dengan ibu. Sampai ibu itu bangga. Jadi jangan sampai, ibu sih yang salah. Ibu begitu. Makanya, istri yang punya masalah berat, kadang-kadang dengan suami itu berubah loh ya. Ini, jadi suami itu menjadi seorang yang bijak untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi problemnya itu ternyata menjadi indah. Banyak loh problem menjadi indah itu ya. Banyak. Banyak problem-problem menjadi indah. Jadi jadikanlah permasalahan atau keributan kita itu adalah sudah berakhir di saat itu juga. Bukan disimpan. Maka dari itu, kalau pernah kami sampaikan kepada anak-anak yang sudah menikah, kan kita ada forum keluarga yang sudah menikah, selalu kita kumpulkan sebulan sekali ada kajian untuk semacam ini. Kalau ada permasalahan itu, jangan ditunda lama-lama. Sebelum beranak menjadi masalah baru lagi. Jadi selesaikan secepatnya. Dan memang menyelesaikan masalah itu kayak melewati hutan rimba. Was-was takut. Jadi mau membuka permasalahan itu betul-betul berat. Pengennya itu Allah cabut saja permasalahan itu begitu saja. Pengennya begitu. Apapun. Akan tapi ketahuilah, itu adalah pagar yang harus kita lewati. Setelah kita lewati, kita akan menemukan ladang yang Subhanallah. Subur keindahan. Harus dilewati. Makanya jangan sampai permasalahan itu ditunda. Tunda. Ditunda kita tetap di hadapan masalah. Sementara di sana sudah menunggu keindahan. Maka kita punya masalah. Maka kalau punya masalah, selesaikan problem keluarga. Perlu percekcokan dengan suami istri, selesaikan duduk masalahnya di mana. Nah, menyelesaikan masalah itu bukan membahas masalah lo ya. Iya. Menyelesaikan masalah. Kalau ngungkit masalah, dah ujung-ujung nanti kamu terus sampai kapan? Jadi selesaikan masalah, harus diselesaikan. Jangan ditunda lama-lama. Kalau sudah ditunda lama-lama menjadi sebab. Jadi beranak pinak, menjadi permasalahan berat lagi. Kemudian usahakan masalah itu selesaikan dengan berdua dulu. Cekcok konflik kita itu. Ya. Duduk. Jadi biasakan untuk tahan marah. Misalnya diingatkan sama suaminya atau istrinya, sabar. Jangan marah dulu, baik. Dia tahan dulu, baik. Setelah itu apa? Kita cari, ya sudah. Apa sih permasalahan? Kenapa kita ribut tadi? Kenapa kita ribut? Tadi waktu kita naik mobil berdua enggak ribut. Kenapa kita masuk rumah jadi ribut? Ayo. Iya. Apa sebab permasalahannya? Kita duduk. Kita bahas. Kalau dengan berdua tidak bisa, ambillah penengah. Tapi ingat, penengah itu jangan jadi orang yang memihak pada kita. Makanya kalau punya masalah, kalau berantem, kalau berantem itu biar berantem itu buahnya indah, jangan dikit-dikit berantem ngomong sama orang tua. Atau ngamak ini. Jadi jangan cerita ke orang. Kecuali kita sudah tidak bisa menyelesaikan sendiri, kita pun tidak asal orang diajak cerita, akan tapi cari hakam. Orang yang adil, orang yang bijak, yang bisa menyelesaikan masalah. Kita sampaikan, Buya, saya tuh ribut. Misalnya ada orang kan, saya bukan ahlinya mungkin, akan tapi khusnudannya orang datang kepada kami itu. Ya kan? Khusnudannya, mungkin lainnya. Ya kita coba selesaikan bersama. Apa sih permasalahannya? Ada banyak permasalahan kalau hari Senin kita sering. Apa sih permasalahannya? Ya soal ribut dengan suaminya gini-gini. Lah kita tanya apa sebabnya dan sebagainya. Ketemunya adalah salah faham kadang semacam itu. Jadi datangkan orang yang sekiranya bisa membantu menyelesaikan masalah. Jangan kalau orang tua itu yang ada marah. Misalnya seorang laki-laki tak bicara kepada ibunya, bahasanya istriku begini, Anda sebetulnya telah membuat bibit permasalahan baru lagi. Sehingga orang tuamu jadi gak baik sama menantunya. Nah ini menjadikan menantu tambah tertekan, ribut lagi. Kadang-kadang ini gampang cerita. Ember bu, ya, sudah. Jangan maaf, jangan. Kan ada satu orang yang sifatnya sensitif sekali. Ya. Na'udzubillah. Itu harus dipangkas sensitif itu. Harus diberi ketegasan. Ada orang dikit tersinggung. Betul. Dikit tersinggung, Na'udzubillah. Repot. Ada suami dikit tersinggung. Ibunya, mertuanya hanya ngomong, sampai kapan kamu di sini? Musir nih gitu. Maksudnya itu padahal mau diajak makan-makan. Dasar suud dan prasangka buruk. Hati kotor, hitam hatinya. Ditanya, baru masuk ditanya sampai kapan di sini. Padahal memang bertanya begitu juga kurang enak. Agak biasanya dikasih mukadimah dulu, makanya kepandaian dalam bertutur kata juga penting. Kita mau makan bareng. Di mana nih? Baru kapan? Berapa hari kamu di sini? Ya enggak tersinggung kalau dari awal baru datang, kapan mau pulang? Iya, padahal mau nyembelihin kambing dulu. Cuman bertanya kita sensitif itu na'udzubillah ada. Kita menunjukkan rasa. Kalau orang sensitif itu jauhlah, jangan dekat sama orang sensitif. Reporti orang sensitif tuh. Kita manusia kan? Iya. Kita manusia yang mungkin bersalah sengaja atau tidak sengaja. Mestinya kita buka hati selebar-lebarnya. Kita saling membuka hati untuk bisa saling memaafkan. Ini enggak salah, enggak sengaja pun. Ini menjadi permasalahan. Ini kalau Anda punya istri sensitif, segera beresin itu. Artinya segera dijelaskan, enggak bisa punya sifat semacam itu. Sensitif, na'udzubillah. Maka permasalahan itu jangan mudah dibawa kepada orang lain. Sehingga kalau dibawa kepada orang lain, maka kadang malah susah untuk diselesaikan. Ada ketersinggungan. Misal seorang suami kadang-kadang di saat istrinya cerita kepada seseorang merasa tersinggung. Kenapa kau ceritakan ke sana? Jadi masalah baru lagi. Atau orang yang kita kasih cerita tadi sok jadi pahlawan, tiba-tiba mendatangi suaminya. Wah, kan kok kurang ajar istriku jadi begini, cerita ke sana-sana. Betul-betul mulut apa gitu. Ribet lagi. Jadi selesaikan dahulu. Kemudian setelah itu kalau memang harus datang ke hakam. Hakam orang yang bijak selama ini memang ahli dalam menyelesaikan masalah. Jangan orang yang ngaco, dikasih wirid-wirid. Wirid itu adalah doa, itu setiap saat terbaca. Ada kalau orang datang perlu nasihat, perlu pengarahan, bukan perlu wirid sama kertas yang dilipat. Gitu. Nah, ini kadang-kadang Masya Allah, ini problem permasalahannya adalah komunikasi. Hanya memang ada cukup doa bisa saja ya. Kita tidak mengatakan jimat haram kan, asalkan kalimat-kalimat yang benar itu kan barokah Al-Qur'an kan. Cuman kadang-kadang ada orang datang, "Buya, saya pengen anu, pengen apa, oret-oretan sama doa yuk, biar suami saya apa rumah tangga saya berantem." Emang kenapa? Aduh, berantem terus. Wah, enggak bisa kayak begitu. Usaha itu ada dua, doa iya. Tapi kita harus selesaikan masalahmu apa. Kita tidak ngobrol selebaran kertas dilipat dibungkus kain begitu. Kita ada nasihat Nabi Muhammad, itu fungsi nasihat. Memang doa Nabi dikabul. Kalau nasihat tidak perlu, Nabi tidak usah ngomong, doa saja semoga umatku masuk surga. Akan tapi ada nasihat, pengarahan dan seterusnya. Makanya sekarang ini ada sebagian orang nggak tahu kan, bukan diberi pengarahan. Akan tapi hanya ini. Amalan. Pakai gaya seolah sudah tahu bahasa Tuhan, insyaallah beres. Ada. Dia enggak perlu pengarahan dan sebagainya. Baik. Jadi, kalau Anda punya masalah, berantem, ribut, segera selesaikan. Jangan ditunda supaya tidak menjadi permasalahan-permasalahan yang panjang lebar lagi. Dan di saat ingin menyelesaikan, bawa siapa? Orang hakam, orang-orang yang netral. Memang pertama hakam min ahli wa hakam min ahliya, dari dua belah pihak. Itu kalau sudah berantem berat. Supaya mungkin sampai mengarah kepada perpisahan dan sebagainya, maka dua belah pihak itu. Akan tapi kalau masih ini, datanglah orang yang bisa menyelesaikan masalah. Jangan curhat asal orang. Ini biasanya ini bapak-bapak ini yang pakai kerudung. Ibu-ibu ini kalau sudah tidak kuat, itu langsung curhatnya sak kantor. Sampai ada suatu ketika ada orang mencurhat dengan kita ini sampai kita tidak beri kesempatan ngomong. Setengah jam ngomongin suaminya, gunjing suaminya, habis. Sudah selesai ibu. Jadi cerita setengah jam. Dan bapak-bapak juga ada yang karena tidak punya pendidikan atau tidak punya wawasan, tidak punya. Oke, istrinya diomongin, saya punya istri benar-benar buru-buru. Kalau punya cerita dibuatin air putih, buru-buru. Jadi buru-burunya berapa kali kamu dengar buru-buru, semuanya buru-buru. Innalillah. Kenapa harus seperti itu ya? Baik, jangan. Kalau ingin menceritakan tentang pasangannya, tujuan adalah untuk menjalin kebaikan, bukan hanya untuk ngeluh-ngeluh, keluh kesah aja. Ini adalah bukan laki-laki yang baik dan bukan wanita yang baik-baik. Inilah. Jadi bagaimana? Sepermasalahan, misalnya berantem, setelah berantem itu tuntas. Iya. Jadi jangan berantem itu indah lalu nanti yuk kita berantem aja dulu biar indah. Oh, enggak begitu. Kalau jangan mentang-mentang itu jangan seperti gini bahasa. Kalau kita lagi gatal digaruk enak atau tidak? Enak. Iya. Tapi jangan bikin gatal. Saya cari penyakit gatal. Kenapa? Biar saya punya kenyamanan menggaruk setiap saat. Ya enggak begitu. Itu orang bodoh gitu. Baik. Ya, baik-baik ya. Baik. Cukup ya bukan diwanya. Luar biasa, subhanallah. Indah itu kalimat buru-buru iya, itu. Iya, buru-buru. Baik, dan tadi subhanallah permasalahan yang tadi disampaikan sama Abu ya, iya. Bahasanya untuk menyelesaikan masalah adalah bersegera. Bersegera. Karena keahlian kita itu suka menunda umurnya. Nah, iya. Akhirnya menjadi timbul masalah-masalah baru, makin melebar. Betul. Jadi jangan berenak-enak kata Bu tadi ya. Betul. Dan menjadi indah berantem itu bukan dicari-cari, tapi ketika sebuah masalah itu ada. Hadir gitu kan. Segera selesaikan. Ya, dicari penyebabnya. Gitu kan. Seperti yang tadi disampaikan, analoginya adalah bahwasanya di balik hutan belantara itu adalah ladang yang luas yang indah. Dan ketika kita mendaki gunung juga terjal, itu bakal menikmatin puncaknya. Kalau kita bisa melewati terjalnya tebing. Seperti ya, itu betul, ya. Betul, betul. Baik, ya. Kita bakal lanjut dan berinteraktif bersama sahabat-sahabatku semuanya. Anda bisa menggunakan 4 media komunikasi kami. Ya. Via telepon di 0231-336-7538. Dan SMS di 0813214609. Baik. Anda juga bisa bersilaturahim di FB Radio Cirebon dan juga di Yahoo Messenger kami di ID radio_qur@yahoo.com. Untuk satu tema pagi hari ini ya, berantem itu indah. Tapi yang seperti apa berantemnya dan indahan seperti apa juga yang akan dinikmati ya Om Riyad ya. Baik, tetap stay di 92 Kebersamaan FM Cirebon, inspirasi spirit hati. 92,9 FM Radioku Inspirasi Spirit Hati yang dipancarluaskan dari kawasan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Baja Sendang Sumber Cirebon. Baik, terima kasih untuk media partner kami yang sudah meraih 92,9 FM Cirebon, untuk Radio Samara di 96,2 FM Tulung Agung, Radioku di 104,8 FM Kuningan, untuk sahabat-sahabat kita juga di mana Om Rian? Di Radio Ajam Karimun Kulon Riau. Iya. Juga ada Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur. Iya. Radio Madinatus Salam Banjarmasin Kalimantan Selatan 90,9 FM. Iya. Dan juga ada Radio MBS Gresik dan Blitar. Iya. Dari Dowadi di Sukabumi. Iya. Radio Streaming Alit Lampung. Iya. Dan Radio Panua 103,8 FM. Pawato Gorontalo. Baik, dan ada sahabat-sahabat semuanya, apa kabar? Untuk rekan-rekan kita di Big Radio Ku 104,7 FM Batam. Kita belum sempat ke sana ya, Muriani. Iya. Baik, insyaallah bakal silaturahmi sana. Mudah-mudahan ya. Baik, dan masih di rumah ke surgaku untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, informasi Anda ya yang baru saja bergabung bersama kami. Baik, Anda di mancanegara atau juga di Nusantara, tema kita pagi hari ini adalah berantem itu indah. Cuman mesti tadi jangan sampai karena berantem itu indah, cari-cari ya. Yuk kita berantem biar dapat keindahan. Enggak seperti itu ya. Tapi bagaimana ketika kondisi sudah terjadi konflik gitu kan, tidak menjadi bencana, gitu kan, bukan menjadi sad ending ya Om, tapi happy ending, karena pada saat orang berantem tadi seperti yang sudah disampaikan Bu ya, nggak terkendali, nggak terkontrol, emosi kan yang ada, egonya yang naik, akhirnya kadang terucap kalimat-kalimat yang kasar, yang menyinggung, yang perasaan. Ujung-ujungnya yang ditakutkan adalah jatuh talak. Nah, sudah, saya ceraikan kamu, atau pulang saja, gitu kan? Pulangkan saya, saya itu orang tua aja. Ya, ada lagi gitu ya. Dan banyak yang menjadi pemicunya, bisa karena tadi ekonomi, terus juga keluarga besar, karakter, lingkungan. Kadang orang-orang sekitar juga pemicu, gitu kan, pembantu. Terus juga masalah hal-hal yang sepele juga mungkin karena kebiasaan suami konon yang katanya suka naruh anduk sembarangan, sepatu sembarangan, atau kebiasaan istri juga yang kurang disukai suami gitu kan, saling antara pasangan itu saling menuntut mungkin ya Om Ria, dia aku pengennya kamu seperti ini, enggak, aku juga pengen seperti ini gitu. Kadang-kadang gini, pertengkaran juga diawali oleh candaan awalnya. Iya, awalnya bercanda, ujung-ujungnya jadi drama. Iya kan, idealnya yang baik itu barangkali marahan jadi candaan yang dia. Lebih indah. Tapi kalau kayak gitu jadinya enggak seru. Justru indahnya itu tadi, kok jadinya kalau mungkin menyadar jadinya lucu. Lucu ya. Kayak tadi Bu ya juga bilang kan, waktu di mobil tuh enggak berantem, giliran masuk rumah kenapa jadi berantem ramai, gitu kan. Kadang gitu, masalah beli bakso aja, kenapa pedes gitu kan. Kolak yang kemanisan, dan segala hal. Padahal kalau dilihat itu hal-hal sepele gitu kan ya. Masalah pendidikan anak juga itu menjadi pemicu. Jadi segala sesuatunya kalau disadari atas nama cinta tadi itu harus betul-betul dipelajarin, dicari penyebabnya, sehingga setiap kondisi konflik itu menjadi proses pembelajaran. Ternyata gitu, tadi guru kita kan bilang kalau pasangan kita marah, sebenarnya itu bukan karena marah, tapi saking sayangnya dia memprotek agar pasangan ini tidak bisa lepas dari dia, kan begitu ya. Betul, seperti itu. Baik, saatnya berdialog bersama sahabat-sahabatku semuanya. Anda bisa menggunakan 4 media komunikasi kami. Silakan Anda bisa gunakan telepon di 0231 336 7538. Dan Anda juga bisa tergabung melalui SMS center kami di 081 321 46 1079. Terima kasih untuk Anda sudah tergabung di SMS center dan juga di FB serta di Yahoo Messenger kami ya. Kita sapa yang tergabung via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dengan siapa, di manakah? Ibu Abbas, Bapak Ibu Abbas Majunga. Saya selalu ya Pak ya. Baik, silakan bersama Bu Ya untuk tema kita pagi hari ini, berantem itu indah. Assalamualaikum Bu Ya dan Pak Muti juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bu Ya keluarga dan radioku dan krunya ada dalam sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Maaf, ini mungkin pertanyaan saya agak poron. Gimana Pak? Mengenai suami istri, ada yang mengatakan bahwa jika suami istri di bak itu berbuka-bukaan boleh saling pandang, saling raba. Apa ini betul? Ada dari Rasulnya, katanya pernah Rasulullah dengan Siti Aisyah begitu. Kemudian selanjutnya masalah sebutan alaihi salam, sallallahu alaihi wasallam, apa itu bisa ditukar bebas? atau memang ada ketentuan khusus? Dan juga saya pernah dikritik oleh orang yang anti bebas. Kok katanya kenapa ada ucapan Adnan dijawab alaihissalam? Adnan itu katanya bukan muslim. Apa ini betul, Bu ya? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ibnu Abbas sudah bergabung bersama kami. Berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bersama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sami. Dengan siapa di mana, Kak? Dengan Ibu Ana. Ibu Ana, Ibu Ana. Baik. Saya selalu Ibu ya. Silakan bersama Bu ya. Assalamualaikum Bu ya. Ini Bu ya. Dalam perjodohan kan sudah minta istikharah gitu oleh ustaz atau diistikharahi gitu ya. Sekarang ustaz bilang wah jelek katanya, jadi nggak usah itu, nggak usah jadian gitu. Tapi dari pihak laki-laki itu tetap minta itu, minta jadi. Iya. Iya. Terus nah itu tuh gimana gitu, kan seakan-akan tuh melanggar itu ya kata ustaz tuh katanya udah hasil istikharahnya. Tapi ya jelek itu antara apa perempuan dengan laki-laki itu disatukan itu dengan istikharahnya tuh. Jadi tapi pernikahan tetap dilaksanakan. Baik. Nah, itu kira ada pelanggaran nggak gitu? Baik. Cukup ini. Ya, itu aja. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita cukupkan dua penelpon terlebih dahulu ya. Kita menyapa Bapak Ibnu Abbas. Untuk pertanyaan pertama, mohon maaf Bu ya, jika sepasang suami istri katanya di dalam hamam ya, di dalam kamar mandi, bolehkah memang tanpa apa namanya, tanpa penghalang dan saling memandang? Katanya dicontohkan oleh Rasulullah dan Siti Aisyah dalam satu bejana. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah suami istri itu tidak ada aurat di atas ranjang ataupun di mana saja, asalkan yang melihat hanya suami istri. Memang ada anjuran kesunahan, hendaknya tetap kita itu bisa menutup aurat biarpun dengan pasangannya. Dan ada makna, ada sebagian orang dengan cara begitu ada makna yang bagus juga sebetulnya, ada pendidikan. Jadi ada, ya mohon maaf, ada semakin ada tertarik atau mungkin karena tidak diumbar begitu, biarpun di depan suaminya. Ya, penasaran terus ya. Mungkin seperti itu jadi bahasa lainnya. Tapi kalaupun buka-bukaan bukan suatu yang terlarang. Kalau disebutkan di hamamnya Nabi dengan Sayyidah Maimunah, jangan digambarkan seperti kita yang kurang adab. Nabi sangat beradab. Nabi sangat punya akhlak. Akan tapi diperkenankan kalau ada suami istri memandi bersama dan seterusnya, bukan suatu yang terlarang karena memang tidak ada aurat. Suami istri tidak ada aurat, tidak ada yang haram yang dilihat, enggak ada, semuanya halal. Jadi itu adalah boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Cuman memang akhlaknya hendaknya tidak seperti itu. Apalagi mohon maaf, jika kamar mandinya nanti bakal didengar oleh anak-anak kita jadi haram. Karena apa? Ngapain kamar mandi berdua? Enggak pantas itu ya akhlaknya. Biarpun secara perberduaan adalah halal, tapi tentunya harus ada adab di saat ada orang lain, di saat ada mendengar suaranya dan seterusnya ya. Itu kamar mandi umum yang enggak boleh. Baik, cukup Bu. Yang kedua, sebutan sallallahu alaihi wasallam Amar sama radhiyallahu an katanya. Itu boleh enggak ditukar? Ya, terus untuk yang Adnan itu disebutkan juga di situ radhiyallahu an, padahal Adnan itu bukan muslim. Yang pertama tentang aturan di anis sahabah, kita ridha dengan sahabat radhiyallahu anhu. Ini adalah pendidikan Allah sendiri. Nah, di dalam Al-Qur'an disebutkan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar wal ladzina ittaba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka juga ridha kepada apa yang Allah putuskan kepada mereka. Maka dengan begitu para ulama yang tidak ada khilaf disunahkan at-raddi 'anil sahabah, 'anil sahabah. Kita mengucapkan radhiyallahu anhu kepada sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian masalah berselawat kepada selain daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka masalah boleh, akan tapi masalah pembolehan boleh, akan tapi bukan kebiasaan para salafun saleh. Dan memang Nabi pernah mengatakan sallu ala ali abi aufa, misalnya Nabi pernah mengatakan berselawatlah, maksudnya doakan kepada ali abi aufa. Maka di sinilah kita kembali kepada apa yang biasa dilakukan para ulama, kalau salawat dan salam hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah boleh kita bersalam kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para ulama mengatakan berselawat kepada sahabat dan ahli bait secara sendiri, ini sebagian mengatakan adalah makruh. Makruh, ada sebagian ulama mengatakan begitu. Tapi kalau digabung dengan Rasulullah boleh. Misalnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabi Sayyidina Muhammad. Boleh kalau dibarengkan. Tetap sebenarnya berselawat kita kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat kepada. Akan ada sebagian lagi mengatakan enggak apa-apa berselawat kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada termasuk yang khilaf, bukan keguruan, bukan penting sekali. Kalau segi makna boleh semuanya. Segi makna boleh, segi makna. Kita berselawat itu maknanya berdoa untuk orang-orang. Cuma begitulah para ulama para ulama sudah menjelaskan bahwasanya caranya adalah kalau kepada Nabi adalah berselawat sallu ala Sayyidina Muhammad. Bukan radhiyallahu an Rasulillah. Pasti Rasul diridai. Kalau kita ganti dengan radhiyallahu an Rasulillah, maknanya juga tidak salah. Akan tapi ketahuilah bahwa Rasulullah, karena kalau kita mengatakan radhiyallahu an Rasulillah, Nabi Muhammad termasuk minal muhajirin. Termasuk dalam doa, termasuk dalam anjuran yang disebutkan dalam Al-Quran. Akan tapi bukan begitu kebiasaan. Dan sebaik-baiknya kita mengikuti para salafun soleh. Dan mereka tentu ada hujah-hujah yang lainnya. Ya. Baik, inilah. Jadi secara makna boleh. Akan tapi secara kebiasaan jangan merubah kebiasaan. Pengen dipandang hebat biasanya itu. Kalau sudah para ulama mengatakan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, katakan radhiyallahu anhum. Nabi Muhammad alaihi salam, alaihi salatu wassalam, katakan semacam itu. Ikuti mereka. Jadi kalau segi pembolehan secara makna adalah boleh. Kemudian masalah Sayyidina Adnan. Siapa yang mengatakan Adnan kafir? Dari mana? Siapa yang mengatakan Adnan? Nabi SAW dijaga nasabnya. Sayyidina Adnan. Jad Nabi SAW adalah dalam keadaan beliau adalah orang yang aman dan selamat. Siapa yang memastikan kalau Adnan kafir? Sehingga terbukti di antara keturunan Nabi Muhammad itu disebutkan adalah tidak ada yang menyembah berhala. Kan begitu. Ada pun kisah Azhar di sini, ulama berbeda pendapat tentang abahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan, tapi para mu'arrihin yang menjelaskan tentang nasab Nabi sampai Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya ke atas sampai Sayyidina Abdul Muttalib atau Sayyidina Abdullah abahnya Nabi SAW dan ibunda Sayyidina Rasulullah SAW tidak pernah terbukti menyembah berhala, biarpun hidup di kalangan orang penyembah berhala. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biasanya hal-hal gini ini dibahas, enggak tahu maksudnya apa. Kalau kita terhati kepada beliau adalah semoga Allah ridha kepada Sayyidina Adnan, jadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah ridha kepada Sayyidina Abdul Muttalib dan seterusnya sampai ke atas. Ini ada, ini adalah bukan sesuatu yang terlarang, dan jangan sampailah kita menjadikan hal-hal itu. Kok Allah tahu? Dan mana tahu kekafirannya? Dari mana bukti kekafiran Sayyidina Adnan? Sejarah Adnan siapa yang bisa mengumpulkannya? Bahkan disebutkan Adnan itu adalah termasuk orang yang soleh pada zamannya. Bahkan sampai terkenal dengan wajah yang ganteng, yang soleh, baik di masyarakatnya. Dan dikatakan tokoh agama. Bagaimana ada orang mengatakan kafir semacam itu? Baik, cukup untuk Pak Ibnu Abbas, Pak, ya. Kita menuju Ibu Ana. Ada perjodohan setelah dikonsultasikan ke Ustaz suri istikharah dan hasil istikharahnya tidak baik. Tidak baik. Tapi tetap, pernikahan tetap terjadi. Kalau Anda sudah meminta pendapat kepada seseorang istisyar, hendaknya Anda harus patuh. Karena Anda sudah menjadikan orang tersebut kecuali main-main. Terus apa artinya Anda berdatang kepada orang tersebut? Tidak baik kalau sudah begitu melanggar itu. Tidak ada baiknya. Kalau pernikahan halal. Orang menikah dengan melanggar bapak ibunya juga sah kok. Tapi enggak berkah. Misalnya bapak ibunya enggak diizini. Mau tidak mau yang penting saya nikah. Sah nikahnya? Sah. Misalnya ibunya enggak setuju, nak, sampai kapan pun mati kamu masuk neraka, tetap sah. Cuman pernikahan tidak seperti itu. Selagi Anda sudah minta pendapat kepada seorang soleh, seorang alim, Anda dengar. Anda dengar pendapatnya. Dan ketahuilah, kadang ada sesuatu betul-betul yang tidak disampaikan. Kadang-kadang kalau seorang alim mengatakan jangan, itu kadang-kadang ada sesuatu yang tidak bisa diceritakan kepada Anda. Kalau Anda masih melawan, mohon maaf misalnya. Anda seorang wanita datang kepada seorang alim. Anda sudah senang dengan seorang laki-laki itu misalnya. Lalu Anda bertanya, dan kiai tersebut tahu tentang laki-laki tersebut. Mungkin dengan bahasa lain, istikharahnya tidak cocok. Padahal sebetulnya tentang zatnya laki-laki tahu. Ya. Mungkin dia punya permasalahan besar dan sebagainya. Ya. Waktu melamar sih baik-baik, ya kan? Ya. Jadi kalau saya minta pendapat kepada orang yang Anda anggap soleh itu, tidak harus dia menceritakan semuanya, kenapa harus dikatakan tidak setuju. Kenapa alasannya gitu? Apa? Mungkin dengan bahasa indah kamu belum cocok. Itu ada yang disembunyikan. Makanya kalau Anda langgar, Anda banyak rugi ya nanti. Mohon maaf, sering loh ya. Karena kadang banyak hal yang tidak bisa diceritakan. Kita pun sering menemukan. Kita menemukan seorang laki-laki ngelamar seorang perempuan. Atau seorang perempuan dengan seorang laki-laki istisyar kepada kami. Setelah kita lihat, ada yang gak benar. Mungkin dari segi nafkahnya, segi ininya. Cuman kita gak ngomong begitu langsung kan? Nah, tapi coba menjawab bahasanya apa? Belum cocok. Belum cocok. Dan memang begitu belum cocok setelah istikharah terungkap. Tapi kan tidak diceritakan. Kalau diceritakan kan mengungkap yang ini. Coba mengatakan kalau kamu sudah minta pendapat kepadaku, amanat. Iya. Amanat bagiku harus disampaikan. Itu sampaikan. Baik. Seperti itu. Jadi jangan dilanggar. Kalau dilanggar tentu adalah bermasalah. Betul. Karena bermasalah. Akibatnya sangat tidak baik itu. Baik. Cukup Bu ya. Cukup. Bu Ana. Baik. Terima kasih Bu ya. Dan kita menyapa sahabat yang tergabung via SMS 324. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga semuanya mendapat keduanya. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Bu ya, bagaimana dengan istri yang sering mengucapkan atau minta pisah ke suaminya yang dikala berantem karena suami itu kan suka enggak mau diem, selalu ngomel sampai keluar kata-kata yang kasar. Tapi setelah istri mengucapkan ya udah kita pisah aja daripada berantem terus, baru suami itu terdiam katanya. Itu gimana Bu ya? Intinya suami takut pisah tapi selalu dolim pada istrinya. Bagaimana istri yang mengucapkan minta cerai? Baik, silakan Bu ya. Suami yang zalim tapi enggak mau pisah, tidak mau enggak mau pisah. Ya sebetulnya kayak gitu tuh nggak bisa ya dijawab dengan begini. Kita harus tahu kan kalau suami cerewet itu, mungkin istrinya juga bebel kan, kita nggak tahu ya. Jadi kita dari mana sebabnya, kita jangan buru-buru. Kalau menilai itu kan harus lihat. Kan kalau suami dikit-dikit marah, bagaimana? Jemuran nggak diangkat, sandal taruh di luar, sandal anaknya kena air hujan separuh satu hilang, nggak bisa kepake, marah lagi. Panci pagi-pagi mestinya sudah dicuci, suami sudah tidak dibuatin kopi, buat kopi sendiri, pancinya kotor lagi dan sebagainya. Ini kan bisa menjadi masalah. Jadi perlu dilihat lagi, jangan. Jadi pantas saja suami bangun tidur mau pergi marah, sepatunya hilang, mau pergi marah bajunya nek, mungkin bisa. Tapi mungkin juga suami enggak benar, memang ada suami begitu tuh, ada model kayak begitu. Kok jadinya marah dulu terus? Memang istrimu kok jadikan budak di dalam rumahmu? Ada semacam itu. Tidak ada penghargaan, tidak ada dan itu juga begitulah kismah pembagian dari Allah nasib. Itu mungkin kayak tadi pernikahan sudah dikasih pendapat sama kiai masih dilanggar begitu, atau orang tuanya dilanggar dan seterusnya ya. Atau memang sudah benar caranya, faktornya masih dapat suami yang seperti itu, maka bagaimana seorang istri menata? Seorang istri menata semua yang demikian itu. Nah, semestinya datangkan kepada orang yang kalau Anda sendiri tidak bisa menasihati, mungkin datangkan kepada kenapa? Didiskusikan apa yang menjadikan sebab suaminya kok ngomel-ngomel, dicari itu. Kalau memang sifatnya baik, ada dua pilihan. Nah, kalau sudah sifatnya pahami saja. Berarti dengan sabar dong. Anggap saja punya suami yang punya kekurangan fisik. Kan enggak bisa kita ungkit-ungkit lagi kan? Akhlak juga, sifat juga seperti itu. Sifatnya pembawaan seperti itu. Harus ngerti. Kalaupun marah kan bukan sesungguhnya. Kan dia sudah bisa menilai. Sebenarnya dia enggak pengen pisah kan gitu. Itu kan nilai sebetulnya plus ya. Cuma punya, suami saya punya kebiasaan seperti itu, ya kan, ngomel-ngomel terus dan seterusnya. Nah, kemudian tak taunya apa? Untuk menghentikan mulutnya adalah bisa. Berarti di sini sebetulnya ada cara, ada harapan untuk bisa dihentikan mulutnya. Cuman jangan dengan kalimat cerai. Nanti kalau diiyakan sama Song Sui jatuh cerai. Berarti inilah yang kami sebutkan perlu penengah. Perlu ada yang ingatkan bahwasanya mungkin ada yang ingatkan suamimu, hai bapak yang baik, suami istrimu sebenarnya sangat cinta kepadamu, makan tapi kalau caramu setiap saat kamu ngomel terus, bisa saja cinta itu hilang dan berubah menjadi kebencian. Cobalah dirubah. Tapi istriku begini, lah baru nanti kita bisa diskusi dengan suami itu begitu gini. Kalau istrimu punya kekurangan, kebongkar nanti kita ceritakan kepada istrinya. Jadi tolong cari penengah yang demikian itu, jangan biarkan seperti itu. Kalau memang itu sifat yang jelek, tapi saya memang sifat saya begini demi cinta. Ya kan, ya? Ayo dirubah sifat itu, ditahan. Kalau itu sambil guyonan pakai solasi setiap pagi pasang solasi di mulutnya. Hilangkan. Artinya harus ada, apakah ditulis di rumahnya. Aku suami yang suka cerewet, berjanji. Tulis di pojok dapur. Jadi mau marah lihat. Nah, itu. Jadi dijadikan suasana guyonan terus ya. Makanya ini kuncinya sederhana yang Buya sebutkan tadi. Sensitif, dipangkas dulu. Jangan ditulis tersinggung. Maksudnya saya ya. Bukan gitu. Memang harus diselesaikan. Perlu hakam ya. Kalau memang ada yang bermasalah semacam itu secara sesungguhnya. Hendaknya yuk dibicarakan baik-baik. Allah alam bisa. Terima kasih Bu ya. Dan sahabat kita di 684. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, apakah benar kalau istri sedang marahan sama suami dan belum baikan, maka ibadah yang dilakukan istri seperti ibadah sholat dan ibadah lainnya tidak akan diterima? Bukan. Apakah itu benar? Bukan begitu. Jika istri memang istri yang nuzuz, kurang ajar, bangkang, dikasih tahu, makanya hendaknya istri itu memang punya sifat yang sifatnya itu tetap menjadikan seorang suami adalah imam. Termasuk jika seorang suami itu misalnya mempunyai pilihan. Iya. Asalkan bukan sesuatu yang haram. Bukan sesuatu yang haram ya. Hendaknya seorang istri tidak mudah untuk membantahnya. Jadi sir rahasia kepatuhan seorang istri sendiri itu adalah Allah akan titipkan nanti hati lembut di hati sang suami itu sendiri. Cuman ada model istri itu sok punya pendapat, akhirnya dikit-dikit langsung protes. Makanya ini karena imammu, makanya kalau sudah imam itu memilih, asalkan bukan yang haram jangan di. Biarpun urusan cat rumah. Misalnya suami biarpun enggak ngerti, yang benar adalah pendapatnya sang istri. Tapi bukan masalah halal haram ya. Tapi asalkan tidak halal haram dan tidak ada kerugian, sudahlah ngalah pendapat sang suami didengar karena imam. Cuman ada sisi lain, hei para suami. Kalau pemimpin yang baik itu adalah akan selalu minta pendapat pasangannya atau siapapun yang ada di bawahannya. Cuman itu loh, ciri wanita itu kadang-kadang dikit-dikit protes. Urusan ke pasar kan ada dua. Ada dua, yang satu ada di sumber, yang satu di Kali Tanjung. Nah, maksudnya suami itu ada maksud pengen Kali Tanjung sekalian beli pakan ikan atau apa. Suami yang enggak, di Brebes, di sumber aja. Kenapa biasakan begitu? Kalau pengen bicara, bicara yang baik. Abang, kalau di sumber itu ada gini, nanti suaminya akan ngomong apa? Kalau di Kali Tanjung ada pakan ikannya, saya mau beli sekalian. Kan gitu, misal. Sekali jalan. Tapi jangan dikit-dikit protes kepada suami. Apalagi menganggap suami memang jarang bicara. Itu kadang jadi bulan-bulanan. Masya Allah. Tidak, kalau sudah suami ngomong, maka tolong dipatuhi selagi tidak yang haram. Itu akan mengundang keberkahan. Tapi wahai suami yang baik, hendaknya biasakan untuk minta pendapat. Atau bermusyawarah dengan istri. Itu adalah sebagai kemuliaan. Tadi gimana permasalahannya? Permasalahannya suaminya itu suka, apa namanya, benar enggak kalau sedang marah sama enggak. Suami? Jadi kan sebab marahnya. Kalau sebabnya adalah karena sang istri, maka Allah akan, malaikat pun akan mengutuknya. Hina manusia. Wanita nuzus adalah wanita maksiat. Maksiat dan dia dosa. Kalau masalah diterima itu adalah amalan lain. Tidak ada yang keterangan sebab tidak diterimanya akan tapi dikutuk oleh malaikat. Kalau tidak diterima sholatnya tidak ada hubungannya dengan itu. Akan tapi ketahuilah bahwa kalau ada ibadahnya seorang wanita yang dengan bermaksiat, misalnya dilarang pergi ke masjid masih pergi ke masjid, maksiat tidak mendapatkan pahala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau masih ibadah di rumahnya, di kamarnya sendiri, di saat suami tidak membutuhkannya, misalnya kalau ibadah sunat suami membutuhkannya. Masih ibadah sunat sampai suaminya itu sampai tertidur nunggu istrinya. Itu bukan tidak mendapatkan pahala perempuan semacam itu. Jadi kalau permasalahannya dibuat oleh seorang istri, ya Allah murka, malaikat mendoakan. Akan tapi kalau kesalahan karena sang suami, makanya tidak dong, karena dia bukan melakukan yang salah. Tapi sebaiknya ingat, kalau ada permasalahan selesaikan segera biar ibadah tetap enak dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terima kasih. Dan sebelum break kita menyapa sahabat yang tergabung via FB ya. Terima kasih untuk Anasta Anuririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, semoga Buya, Umi, Muti dan juga Kang Riyad, Al-Bahja dan semua pendengar menjadi orang yang sabar. Amin. Dan dalam ridha Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Buya, menurut ilmu psikologi bahwasanya marah yang dipendam akan seperti bara dalam sekam yang suatu saat akan meledak dan juga tidak baik untuk kesehatan. Dan Islam mengajarkan untuk menahan marah terutama pada tolakan pertama. Bagaimana cara menyalurkan amarah yang benar sesuai syariat? agar termanajemen dengan baik dan tidak menjadi amarah yang terpendam. Ghadab, bahasa Arabnya namanya ghadab. Yeah. Ghadab itu satu sifat. Akan tapi ghadab itu sendiri, marah itu tidak bisa dipak, jangan dipangkas dan juga jangan dibiara kecuali dengan cara yang benar. Yeah. Di dalam Islam, ini yang paling bahaya loh kalau bahasa psikologi. Marah kalau dipendam akan apa? Bara. Kalau begitu luapkan sekali kan? Yeah. Gak bener ini, bukan begitu pendidikan. Jadi marah, lihat indahnya Islam kalau kalau ada ilmu. Marah itu kalau dimanage dengan akal dan syariat akan muncul satu sifat yang sangat mulia namanya syaja'ah, keberanian. Subhanallah. Nah ini harus ada ilmunya, kalau memang enggak ada ilmunya berabe nanti. Jadi hancur semua. Ya kalau mau perang enggak ada marahnya. Gimana mau maju? Marah. Islam dihinakan, Islam bermarah. Karena aku membela Allah, maka muncul sifat syaja'ah, berani. Tapi kalau marah itu nanti tidak dibarengi dengan akal dan syariat, akan tapi dengan hawa nafsu, maka muncul namanya tahawur brutal. Dan itu adalah kebusukan dan kehinaan. Makanya marah itu ada pada tempatnya. Kalau jadi kapan saya harus marah? Ada bimbingan syariat. Misalnya seorang istri atau seorang anak yang, mohon maaf, yang melakukan kesalahan, keluar malam dan sebagainya. Yeah. Baik. Jangan sampai kalian lihat, saya harus sabar. Enggak, harus kita marah. Yeah. Karena tanda cinta. Cuman marahnya mana, bukan brutal tempeleng sana. Enggak, ada marahnya itu ada aturannya. Yeah. Supaya muncul satu sifat yang mulia. Cemburu. Kan begitu ya? Yeah. Cemburu yang benar, bukan cemburu yang brutal. Yeah. Jadi ada marah. Kemudian dalam Islam itu meredam amarah. Tidak cukup ternyata meredam amarah. Kalau meredam amarah itu betul bisa menjadi bom waktu. Kalau bahasa psikologi, psikologi kalau tidak diambil dari Islam tersesat nanti. Lihat, yang ada dalam Islam itu bukan meredam amarah saja. Lihat dalam Al-Qur'an, wal kadhimina al-ghaidh. Orang yang apa namanya? Orang bertakwa yang mendapatkan kemuliaan di surga adalah orang yang punya kebiasaan wal kadhimina al-ghaidh, menahan amarah. Menahan amarah, bukan menahan tok lo ya. Harus ditindaklanjuti dengan langkah berikutnya. Karena menahan itu langkah pertama. Tapi jangan dibiarkan kita terus menahan. Tetap. Wal'afina anin nas, dihilangkan amarah tersebut dengan cara memaafkan kepada orang yang bermasalah dengan saya. Jadi memaafkan. Wal'afin, memaafkan. Jadi memaafkan. Jadi pertama api itu ditahan dulu. Api ditahan. Setelah itu disiram. Kan itu? Dimatiin dengan memaafkan. Jadi kalau kita sudah memaafkan dengan orang yang membuat marah, kira-kira apa yang tersisa? Enggak bakal ada sekam marah. Baru setelah wal'afu, Allah yuhibbul muslimin, bahkan berbuat baik kepada orang yang kita marah kepadanya. Biar pangkas dibersihkan. Kalau tadi pertama ditahan, kemudian disiram, kemudian dibersihkan. Editor. Ini Allah yuhibbul muslimin. Islam itu begitu. Kalau Anda marah dengan seseorang berkenaan dengan urusan pribadi Anda, bukan urusan Allah. Kalau urusan Allah enggak ada kan di sini. Kalau urusan Allah kita harus marah. Betul. Enggak ada tawar. Misalnya Al-Qur'an diinjak, Nabi Muhammad direndahkan, lihat Islam direndahkan, marah. Jangan, saya harus jadi penyabar. Bodoh, dungu itu. Akan tapi jika urusan pribadi, misalnya Anda seorang istri, suami tidak beri nafkah, atau Anda seorang suami, istrinya keras dan kasar, maka perlu wal kadhimina al-ghaidh, menahan amarah. Siapapun dia adalah tetap anak istri, anak-anak dari apa-apa, ibu dari anak-anakku. Ibu dari anak-anakku. Ibu istri kan, istri. Iya. Dia tahan wal kadhimina itu. Setelah itu kalimat maafkan, ya. Bukan kalimat saja, dari hati. Itu kayak siraman sejuk, cers, dimaafkan. Setelah maafkan apa? Wal'afin, wallahu yuhibbul muslimin, berbuat baik. Sudah istrinya begitu, tatanya masih lembut kepada istri. Sudah menahan amarah, memaafkan, lemah lembut kepada istri. Buahnya apa nanti? Perubahan ada istri pada suatu ketika nanti. Yeah. Jadi ini Islam tuh indah. Jadi ilmu psikologi jika tidak ada dari Islam. Islam tuh semuanya ada. Imam Ghazali pakar psikologi. Nah, jadi kalau ada orang menekuni ilmu psikologi jika tidak berkiblat kepada Islam, maka ketahuilah akan terjerumus. Misalnya untuk bisa tidur, ada sebuah buku psikologi. Kalau Anda bisa tidur, rubahkan problem. Dengan cara apa? Menghitung bilangan secukupnya. Kenapa? Pikir sampai capek tertidur Islam. Maca sejuk awal bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan demikian, karena tidak kenal Islam. Iya. Padahal jiplak dalam Islam. Islam itu seindah. Kembali apa Islam? Kalau jadi psikolog yang Islami. Ada pendidikan dari Nabi SAW. Rapi kan, Jad? Cara meredam amarah enggak cukup. Meredam amarah. Pergilah ke laut dan menjeritlah sepuas-puasmu. Oh! Apaan tuh? Pulang dari laut galau lagi. Kan tapi gunung Tiafina ini nas, memaafkan orang. Wallahu yuhibbul muslimin, kemudian berbuat baik. Habislah Dan ini mujarab loh ini. Iya. Kalau Anda marah kepada seseorang, Anda tahan marah, Anda langsung maafkan dengan doa-doa yang baik. Allah muliakan dia. Kemudian Anda datang kepadanya ngasih hadiah. Berbuat baik nih. Kalau amarah itu enggak hilang, nanti saya ganti duitnya. Subhanallah. Itu tips dari Rasulullah ya. Ini resep dari Rasulullah, pasti dijamin benar itu. Akan tapi kadang sebaikan orang. Awas ya. Tunggu pembalasan. Subhanallah. Mukanya berubah kalau orang marah, giginya beradu. Hebat itu amarah Bu ya, enggak ada orang ngantuk. Baik, cukup Bu ya. Kita break ya, dan kita bakal menyapa sahabat-sahabat yang sudah berinteraktif berkirim SMS kepada kami. Dan nanti kita juga kembali membuka interaktif via telepon Om Riyadia. Ya, baik, tetap stay di Semen 2 Kemasungan FM Cirebon, inspirasi spirit hati. Baik, 92,9 FM Radioku Inspirasi Spirit Hati. Opik dengan Alangkah Indah. Baik, alangkah indahnya ya jika pas lagi berantem itu memiliki kesadaran tingkat tinggi. Iya. Gitu deh Om Riyadi. Tapi banyaknya kalau berantem itu buru-buru sadar. Ya, buru-buru sadar. Wah, gitu kan. Akhirnya banyak hal yang tak terkendali. Nah, seperti itu. Emosi yang meluap-luap. Rasulullah juga pernah marah. Tapi marah dalam hal kebaikan ya. Jika agama dihinakan. Jika Al-Quran dihinakan. Seperti itu ya. Betul. Karena tadi, subhanallah ya. Amarah yang artinya termanage dengan baik. Disertai dengan kecintaan. Dan juga kerinduan ya kepada kebaikan sesuai dengan koridor Islam itu akan menimbulkan syaja'ah, keberanian ya. Nah, keberanian untuk memberi kalau kita ruang lingkupnya adalah rumahku syurgaku, pasangan adalah bagaimana keberanian suami atau istri untuk mengingatkan pasangannya gitu kan ya. Kayaknya istri aku agak-agak keluar jalur nih. Atau suami saya agak-agak keluar jalur gitu kan. Itu memiliki keberanian, jangan lantas marah. Terus akhirnya menghalang-halangi, gak jelas. Jadi ya, akhirnya yang ada juga timbal baliknya kemarahan juga ya Om Rian. Ada lagi ya, keberanian untuk memaafkan. Itu ya. Luar biasa. Baik. Jadi gak ada namanya api dalam sekam. Saya nggak tahu sekam itu seperti apa. Terus sampai sekarang saya nggak selalu bertanya buah si malakama tuh buahnya kayak gimana? Yang bisa mematikan salah satu yang dia bingung ya. Iya, baik seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah di 92,9 FM Cirebon ya. Saatnya kembali berinteraktif bersama sahabat-sahabat kesemuanya. Kita sapa yang tergabung via telepon. Kita sapa Om Rian. Iya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu ya, maaf ya itu nyambung tadi yang masalah persetujuan itu. Istikharah itu? Kan soalnya itu yang anak kan sudah mentaati apa yang kata ustaz itu. Namun orang tua itu tetap merestui sampai akhirnya nikah. Dan memang benar dalam pernikahan itu yang dijalani ya itu selalu banyak berantemnya gitu. Iya, ada permasalahan terus akhirnya kan. Yang selanjutnya itu gimana? Gitu ya, karena sudah terlanjur. Baik. Sambung dari sahabat kita Ibu Ana, Bu ya. Katanya sang anak itu sudah mentaati tadi masa istikharah Bu ya, yang perjodohan itu sudah menurut kata ustaz, saran dari ustaz, cuman orang tuanya yang meminta agar tetap terjadi pernikahan. Jadi mengabaikan, mohon maaf bahasanya, mengabaikan ustadz dan mengikutin orang tua. Tapi pada kenyataannya rumah tangganya nggak berantem terus. Jadi solusinya gimana? Sekarang permasalahan itu memang kedangkalan ilmu orang tua. Ada permasalahan sehingga kadang makanya pandai-pandailah sebagai seorang anak membawa orang tuanya kepada kepercayaan kepada tokoh dan ulama. Kalau Anda tahu orang tua Anda awam. Ini, kalau Anda tahu orang tua Anda awam, maka siasat Anda dari hari demi hari adalah apa? Memahamkan, menanamkan kecintaan, kepercayaan kepada orang tua terhadap ulama. Dan ini manfaatnya besar, bukan urusan pernikahan dong. Urusan kebenaran, urusan kepatuhan. Kadang ada anak tobat, baik, dari keluarga yang tidak baik. Maka dalam hal ini yang diambil bukan mendapat orang tua. Akan tapi jangan dilawan juga, akan tapi digiring bagaimana punya kepercayaan. Sekarang sampai ada orang, ya betul banyak kisah. Anaknya sudah baik, pernikahan bisa dengan kesederhanaan dan sebagainya. Tiba-tiba orang tuanya menuntut begini, begini, begini. Karena belum paham orang tuanya. Orang tuanya awam, kasihan. Ada kita menemukan seperti itu. Padahal di sisi anak sendiri sudah nerima kedua-duanya. Sampai ini yang tersiksa anak, dan ini orang tua yang benar-benar orang tua yang merusak. Anak itu kayak begitu, kadang-kadang tuntutan. Padahal anak sudah nerima, aku sudah nerima dengan kesederhanaan yang penting halal, bersih, ya, tidak macam-macam. Sampai harus, sampai mungkin seorang anak harus ngutang-ngutang untuk menyelesaikan urusan pernikahan dan seterusnya. Ini satu contoh. Karena orang tuanya awam. Orang tuanya awam, tidak ngerti bagaimana memuliakan anak atau menyenangkan anak. Rupanya dia cari kesenangan sendiri di balik itu semuanya. Nah ini, kenapa orang tua memasak memilihkan, melanjutkan pernikahan? Ada yang tersembunyi biasanya, urusan harta, wangka, dan sebagainya. Sampai ada seorang, ini beberapa kemarin juga ada yang mengadu kepada kami. Anaknya, anak perempuannya diambil oleh seorang soleh. Tidak tertarik. Rupanya, dan anaknya itu, impiannya adalah harapannya menikah dengan laki-laki soleh, siapapun dia. Dan tidak pacaran, memang anak yang baik kita kenal. Ya. Kemudian setelah itu apa? Bapaknya itu punya sahabat. Orang yang berduit. Seorang pengusaha apa gitu. Itu bahasanya dengan anak pun bukan bahasa musyawarah. Dengan sudah benar memaksa dan sebagainya. Sampai anaknya menangis. Ya. Memutuskan dan sebagainya. Ini adalah orang tua dungu. Ada orang soleh baik. Sampai kita tanya tentang sholatnya bagaimana. Belum tentu tahu tentang sholatnya. Jadi memang ada orang tua yang memang awam benar sekali. Atau memang orangnya tidak awam tapi tamak kepada urusan dunia. Ya, ini kita tidak tahu. Makanya kenapa orang tua memaksakan untuk menikah? Menikahkan. Apa yang terjadi? Kalau memang orang tua misalnya memilih karena dasar baik dan dia ngerti dan memang ahlinya, Anda patuh insya Allah baik. Cuman kalau memang bukan baik, maka ketahuilah bahwa seorang anak bisa menolak permintaan orang tuanya jika, ingat, calon pasangannya itu adalah orang fasik. Pernah melakukan zina, belum bertobat misalnya, atau pemabuk, atau orang meninggalkan sholat, atau tidak puasa Ramadan, ya kan? Jadi punya dosa-dosa besar, fasik, maka seorang anak boleh menolak. Dan tidak dikatakan durhaka kepada orang tua. Karena apa? Fasik. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda itu, Anda tidak perlu menolak. Dan insya Allah, kalau memang Anda, suap misalnya, kalau memang pasangan tersebut adalah baik-baik semuanya, tidak ada pelanggaran syariat yang besar dan sebagainya, biarpun pendapatnya guru ditolak misalnya, lalu mengikuti pendapat orang tua, asalkan memang benar. Benar pilihan orang tuanya. Dan mungkin minta pendapat dari gurunya pun tidak mendapat, minta pendapat dari orang tuanya. Mestinya kalau minta pendapat sang guru, harus orang tua disertakan. Supaya ada jalan ya, supaya ada celah, membuka jalan ke depannya. Kalau memang dia adalah baik, kalaupun sekarang ada musibah, insya Allah tidak lama. Karena patuh orang tua sudah membawa keberkahan kok ya. Kalau memang pasangan Anda adalah bukan orang fasik, pasangannya bukan orang fasik, bukan orang meninggalkan sholat, bukan berzina, bukan ini, maka ketahuilah, jika dipatuhi urusan orang tua, insya Allah mengundang keberkahan. Kalau sekarang terjadi perseksualan, insya Allah tidak lama. Sebab patuh pada orang tua adalah tetap penting. Tapi ingat, kalau Anda jadi orang tua, ingat, orang tua yang benar. Jadi tetap pertengkarannya, pertengkaran yang indah, Muti. Harus dilacak kembali. Kalau memang itu untuk demi kepatuhan ke orang tua, ayolah. Baik. Insyaallah ya, semoga ada solusi yang terbaik Bu ya. 311 kita punya sahabat yang tergabung via SMS. Pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bu ya mau tanya bagaimana menanggapi seorang ibu yang lebih patuh kepada kakaknya daripada pada suaminya dengan alasan karena kakaknya itu yang membesarkannya sejak kecil. Gitu ya, baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya tidak boleh bertentangan. Silaturahmi dengan saudara tetap terjalin. Suami harus dihormati tetap, ibu ya. Tetap. Jadi tidak ada, kalau ada ini mesti ada yang salah. Memang yang ada permusuhan dengan kakak dengan suami itu bagaimana? Kalau tidak ada permusuhan, tidak ada masalah. Tentunya seorang suami akan senang jika punya seorang istri yang mengerti budi. Karena membesarkan dan balas budi. Dan sebagai seorang kakak yang baik, tentu akan selalu menghimbau adiknya untuk taat, tetap taat kepada suami. Jadi ini yang perlu dicari permasalahannya. Jadi kalau orang baik enggak akan ada permasalahan. Memang istri bawah naungan kita sebagai seorang suami. Akan tapi kalau ibunya sakit, katakan kepada istri, silahkan kau akan membantu ibumu kapan berapa hari pun diperkenankan. Jangan, kamu itu sudah diserahkan kepada aku, ngerti enggak? Mau ke mana? Istri enggak pernah lah. Bukan begitu pendidikan Islam. Jadi semestinya Anda sebagai seorang kakak, jika mempunyai seorang adik yang sangat patuh kepada suami, adalah sangat-sangat bangga. Ada seorang suami punya istri yang baik dengan saudaranya, harus sangat bangga. Tidak ada masalah sebetulnya. Kalau kayak bermasalah begini, tentu ada yang gak baik. Ada yang gak beres. Apakah seorang istri karena seorang wanita tersebut karena lebih mementingkan pemberian sang suami, sang pak kakak selama ini yang menyupuli tentang pembahasan apa-apa. Kalau urusan dunia ini sih masalah nanti, sampai durhaka kepada sang suami. Atau mungkin karena bukan karena kebaikan yang sesungguhnya, karena memang dia tidak punya jiwa ngabdi kepada sang suami. Sebenarnya kan bisa dibantu, apa yang menjadikan berlawanan? Ya, kalau kan waktunya kan beda-beda. Urusan rumah tangga, keluarga, tidur kan sama suami. Selebihnya kan siapa dengan abang telepon setiap hari pun ada masalah. Ngomong sama suami juga setiap hari, apa yang jadi masalah? Jadi yang dicari sebabnya dulu. Apakah suami yang jelek atau abang yang jelek atau istri yang jelek, baru nanti ketemu judulnya. Iya. Cukup, Bu ya? Cukup. Terima kasih ya, dan pukul 7 kurang 1 menit. Kita ambil clue-nya, Bu ya. Berantem itu indah, biar tidak salah persepsi. Gitu kan, bahasanya perselisihan yang ada menjadi keindahan ketuhan rumah tangga itu. Karena konflik gak bisa dihindari dalam rumah tangga. Jadi agar indah, tetap dalam keberkahan rumah tangganya, itu mesti harus seperti apa? Baik ya. Di dunia itu adalah memang tempat untuk ujian. Dan kalau orang paham ujian itu maknanya adalah untuk naik pangkat, naik kelas. Dan ujian bisa saja dalam urusan ekonomi. Sesaat ekonomi tiba-tiba diberi oleh Allah kesempitan, kaya raya tiba-tiba diturunkan oleh Allah agar bisa beristighfar untuk diangkat. Sehat diberi penyakit, rumah tangga diberi percekcokan agar kita sadar bahwasanya beginilah kita hidup dengan manusia, sehingga harus semakin menata hati. Kadang kesabaran itu baru muncul setelah kita belajar. Dari kekejaman istri atau kekejaman suami atau kekejaman tetangga. Karena selama ini dia tidak pernah belajar sabar. Makanya ternyata pelajaran, sehingga kalau menemukan istri kejam, dia akan belajar ilmu sabar. Karena istriku semacam itu. Setelah itu, dia belajar ilmu kesabaran, baru setelah itu bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Jadi jadikanlah perjalanan hidup ini adalah selalu pelajaran untuk menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk. Jadi problem dalam rumah tangga, percekcokan permasalahan itu juga pelajaran. Dan maka dari itu jangan sampai kita terus jadi orang yang belajar. Jadi percekcokan dengan masalah yang sama tidak boleh terjadi dua kali. Ini loh, Khalidah. Seorang mukmin tidak akan masuk lubang dua kali. Kalau dulu permasalahannya gara-gara kompor, jangan besok kompor lagi. Itu kedunguan. Baik, ini saja. Baik, Bu, terima kasih ya. Dari Anda juga, sahabatku, terima kasih sudah tergabung melalui media komunikasi kami. Mohon maaf untuk SMS yang belum sempat kami bacakan dan ucapannya belum sempat kami sapa ya, Om Reda. Iya, karena banyak banget itu ya. Iya, banyak banget, dan subhanallah. Semoga niatan baiknya untuk belajar bersama kami menjadi keberkahan. Amin. Ya, insyaallah nanti sama lagi di kesempatan yang lainnya. Baik, Bu, kita tutup dengan doa keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang sudah menikah suami istri yang saling mencintai karena Allah. Amin ya Rabb. Jika ada permasalahan, semoga segera diberesin, diselesaikan oleh Allah, dan akan berubah menjadi lebih indah dari sebelumnya. Amin. Yang belum menikah diberi oleh Allah pasangan orang-orang yang soleh solehah, yang bisa menjadi sebab kebahagiaan mereka di dunia akhirat, punya keturunan yang soleh solehah, ahli surga. Amin. Khusnul khatimah. Amin. Panjang umur, sehat walafiat, taat kepada Allah. Al-Fatiha. Baik, Bu, terima kasih. Dan untuk media partner kami juga terima kasih ya. Untuk Radio Samara di Tulung Agung, Radio Kukuningan, Radio Azam di Kepri Riau, Radio Darul Mustafa di Jawa Timur, Radio Madinatul Salam di Kalimantan Selatan, MBS FM Gresik, dan juga Blitar ya, Om Radio. Ada sahabat kita di Radio Wadi juga Sukabumi, Radio Stream Alif Lampung, Radio Pandua di Gorontalo, ada juga sahabat kita di Radio Ku 104.7 FM. Big Radio Ku. Ya, Big pakai Big ya. Radio besar. Radio besar di sana ya, di Batam. Baik. Dan kita juga, Bu ya, teriring doa untuk Bang Hak ya. Karena Bang Hak sedang menuju sehat katanya. Aku enggak mau sakit tapi menuju sehat. Semoga insyaallah bisa bergabung lagi bersama kami. Amin. Terima kasih, Bu ya, dan kita pamit ya. Jum'ah mubarakah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.